Sekian lama cepat pulang ke kampung halaman. Delima. Abang pulang. Aduh, Mak. Abang pulang tuh, Mak. Banyak daunnya, hidup numpang di batang. Kekasihku yang tercinta, jadi milik orang. Oh, anakku.